ونعلم فلا نعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد pada session yang terakhir ini insyaallah penutup dan insyaallah saya nukilkan dari kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Di antara sebab atau al-ilaj, terapi dari penyakit al-ishq ini yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, terapi yang pertama kata beliau rahimahullah bahwasanya penyakit al-ishq ini mempunyai beberapa tahapan di dalam terapi. Adapun yang pertama kata beliau rahimahullah adalah az-zawaj wan nikah. Dan ini adalah ilaj atau obat yang disebutkan oleh syariat yang dianjurkan oleh hadhihi syariah, syariat ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu, mempunyai kemampuan, ada dua penafsiran. Pertama, kemampuan di dalam ma'isyah. Yang kedua, di dalam al-jima'. Nah, di dalam al-jima'. Nah, al-ba'ah bima'na al-jima' bima'na qudrah di dalam mencari kehidupan, nafkah dan yang semisalnya. Barang siapa yang sudah mampu untuk demikian, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak mampu mencari kehidupan dalam keadaan dia bermaksiat terus, dalam keadaan dia terus bernikmat-nikmat dengan maasi dan dosa? Nah, cari. Ya, hendaknya dia menikah. Kalau tidak bisa juga, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan, dilapangkan segala urusannya. Nah, dan tawakal ala Allah. Nah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena rizq, yang namanya rizki. Nah, dengan dia menikah, Allah subhanahu wa ta'ala akan lapangkan rizkinya. Nah, biidnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waman lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa untuk menikah, mungkin dia mandul atau enggak ada hasrat dengan wanita. Hasrat aja enggak ada. Ada enggak yang seperti itu? Hah? Ada. Enggak ada hasrat dengan perempuan walaupun mungkin secantik siapa? Yang paling cantik siapa? Hah? Siapa? Pokoknya antum lebih paham lah. Nama-nama itu semua udah ada pada otak. Ya, fulan, fulana, fulana. Ya, bintang film atau siapa. Nah, enggak ada nafsu sama sekali. Enggak ada ghirah, enggak ada keinginan untuk al-jima' dan lain sebagainya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan al-minnah, anugerah. Nah, dari itu semua karena yang demikian adalah juga termasuk penyakit. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon. Nah, agar Allah melapangkan rezekinya kepada diri kita semua. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa tersebut mempunyai wija, wiqayah, benteng. Kemudian melemahkan syahwatnya dan lain sebagainya dari manfaat-manfaat as-shaum. Ini ilaj yang pertama. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, fa in kana mumtani'an, kalau seandainya cara yang pertama ini enggak bisa, enggak mampu nikah, enggak mampu dan lain sebagainya. Nah, dari dua sisi, baik dari perempuannya maupun laki-lakinya. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَمِنْ عِلَاجِهِ إِشْعَارُ نَفْسِهِ أَلْيَأْسُ مِنْهُ. Terapi atau tahapan yang kedua, hendaknya ditanamkan di dalam dirinya alias sifat keputusasaan atau rasa putus asa terhadap kekasihnya. Nah, فَإِنَّ النَّفْسَ مَتَى يَئِسَتْ مِنَ الشَّيْءِ اسْتَرَاحَتْ مِنْهُ. Karena sesungguhnya seseorang atau jiwa ini, kalau sudah mempunyai rasa alias putus asa, istirahat minhu, maka akan selesai perkaranya. Sehingga ditanamkan rasa alias, ya udah nggak mungkin, ya putus asa sudah. Tanamkan pada dirinya. Nah, ini adalah tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila terapi ini tidak bisa, nah, terapi tersebut ditanamkan aja enggak bisa. Cantik kok gimana? Wong gagah atau ganteng atau demikian dan demikian. Ya, malah semakin memuncak kecintaannya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fayantaqil ila ilajin akhar, maka berpindah kepada terapi yang selanjutnya, yang ketiga. Nah, wa huwa ilaju aqlihi, mengobati akalnya. Ya, berarti enggak beres, akalnya udah enggak beres. Ya. Bianya alam, bianna ta'alluqul qalbi bima lamat ma fi husulihi naw'an minal junun. Hendaknya dia sadar, mengetahui bahwasanya ketergantungan hati, ya. Nah, menginginkan terhadap sesuatu yang tidak mungkin, ya, naw'an minal junun. Yang demikian adalah cabang-cabang dari al-junun, kegilaan. Ya, akalnya sudah kurang waras, gila, ya, gila. Nah, ya. Nah, wasahibuhu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bimanzilati man ya'shiku asy-syams, dan pelakunya ibarat orang yang mencintai matahari, karena udah gila, ya, udah tertutup akalnya. Nah, jadi otaknya itu harus disadarkan. Enggak mungkin, ya. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in kana, apabila terapi tersebut tidak bisa juga. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dan sekarang yang keempat. Nah, maka falyash'ur nafsahu annahu ma'dumun mumtani'un la sabila ilaihi. Nah, hendaknya dia merasakan seakan-akan dia ma'dum, tidak ada. Mumtani', tidak mungkin tercapai angan-angannya. Nah, wa haqiqatan anna ahlamun na'im. Dan hakikatnya seperti ahlam, mimpi. Bercumbu, bercinta di alam mimpi. Mustahil, ya. Cuman sekejap aja. Nah, khayal, khayalan saja. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya tidak mampu juga, tidak mempan obat yang keberapa? Keempat. Yang udah stres. Udah benar-benar gimana? Nah, na'un minal junun, bahkan lebih lagi. Kalau tidak mungkin, coba perhatikan kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Bahwasanya taruhlah misalkan dia jatuh, dia dapat, mendapatkan kekasihnya. Mendapatkan, atau menjalin hubungan cinta dan asmara. Taruhlah misalkan, dapat pacaran dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah, wa husulul makruh asyaqqu alaihi min fawati hadzal mahbub. Ya, bahwasanya ketika dia mendapatkan al-mahbub yang dicintai, akan di balik itu semua ada al-masyaqqah. Ada bala, malapetaka yang akan menimpanya. Nah, bahkan dia akan terlewatkan dengan sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu ridha Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, jannah Allah, karena dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Ya, padahal yang demikian adalah sabrun yasir, membutuhkan kesabaran yang sebentar, waktu kesabaran yang sebentar saja. Dunia akan fana, akan hilang, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imma ilan na'im wa imma ilal jahim wal ni'adzubillah. Kembalinya kepada dua saja, pada dua jalan. Jalan kepada surga, menuju surga, wa imma ilal jahim wal ni'adzubillah. Kalau seandainya terapi yang kelima ini enggak bisa juga, falyanzur, hendaknya dia memikirkan, melihat. Ma tajlibu alaihi hadhihi syahwa min mafasidin ajilah. Hendaknya dia memikirkan dengan akalnya, melihat, dengan melampiaskan syahwatnya, maka mafasid, kerusakan, malapetaka, bencana, dan lain sebagainya dari musibah-musibah yang dia rasakan, akan cepat, lebih cepat menyambar dirinya. Imam mungkin kalau dia lampiaskan terus, jatuh kepada AIDS. Terus hubungan seksual, free sex. Atau lebih parah daripada itu. Gantung diri misalkan. Bunuh diri dan lain sebagainya. Yang mafsadahnya lebih cepat. Menyambar dirinya. Waliyadzubillah. Kalau sudah enggak bisa lagi. Ini yang keberapa? Ketujuh. Berarti parah, benar-benar parah. Kalau enggak bisa lagi, falyatadzakkar qaba'ihil mahbub. Hendaknya dia mengingat-ingat kejelekan orang yang dia cintai. Wa ma yad'uhu ila an-nafra anhu, dan sebab-sebab dilihat, sebab-sebab yang bisa mendatangkan dirinya lari dari orang tersebut. Mungkin putihnya karena apa? Panuan. Cantik putih. Tapi pas dibuka abros. Abros itu apa? Penyakit kulit. Waliyadzubillah. Atau pas diketahui ayan. Atau mungkin ada cacatnya. Penyakitan. Atau mungkin orangnya stres. Setengah gila, setengah normal. Atau mungkin banyak dari cacat-cacatnya. Bahkan keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Sehingga kata beliau rahimahullah, wala yakun mimman gharrahu lawnu jamal ala jismi abras. Dan jangan sampai tertipu. Seakan-akan dia melihat warna kulitnya putih, padahal hakikatnya dia adalah abros. Sakit kulit yang libino apa? Semisalnya. Kalau enggak bisa juga apa? Udah keberapa ini? Kedelapan. Apa lagi coba? Kalau enggak bisa juga Kalau enggak bisa juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lam yabqa lahu illa sidqul lija ila man yujibul muttarra idza da'ah. Hendaknya dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, yang memenuhi segala kebutuhan hambanya, yang memberikan manfaat, yang selalu menganugerahkan al-minnah wal-fadl dan rizki. Wal yatrah nafsahu baina yadaihi ala babi mustaghithan bihi mutadarrian mutadallilan mustakinan. Dan hendaknya dia benar-benar menaruh dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mustaghithan bih, benar-benar beristighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan genting. Karena ini genting sekali, berat. Ima mungkin bunuh diri, wa ima membunuh orang lain, pacarnya diambil, akhirnya temannya digorok. Karena kekasihnya diambil. Ada banyak yang kayak gitu. Mustaghithan bi mutadarrian mutadallilan. Tunduk. Dan mengharap kepada Allah tenang, khusyuk. Meminta, berharap agar Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan itu semua. Membukakan jalan-jalan dari kegelapan yang dia rasakan. Dan ini adalah yang terakhir. Sudah tidak ada lagi. Kalau benar enggak ada lagi. Enggak bisa ini sudah, enggak bisa itu sudah. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Sehingga itulah tahapan-tahapan al-ilaj. Obat yang disebutkan oleh syariat ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bagaimana menurut syariat terhadap orang yang menyatakan bahwasanya menikah bukanlah hal yang sepele? Sahih. An-nazawaj bukan main-main. Bukan sepele. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azwaj untuk menjalin kasih sayang dan cinta. Ya, bukan untuk main-main. Nah, ya, sehingga mempunyai harus mempunyai persiapan-persiapan. Nah, berbeda kalau seandainya dia sudah jatuhnya sudah ke dalam hukum yang wajib, wajib untuk menikah, karena di sisi lain dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka wajib. Nah, untuk menikah. Adapun dia khawatir ma'isyah, khawatir takut miskin dan lain sebagainya. Tawakal ala Allah, banyak menyandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amma rizq semuanya sudah diatur. Rizki itu semuanya sudah diatur dan tinggal kita melaksanakan asbab. Mencari sebab. Imam mungkin jualan, jualan apa aja, jualan combro, jualan bakwan, jualan yang penting dapat duit, yang halal, yang thayyib, Nah, tidak malu-malu mencari ma'isyah, karena butuh, Nah, dan juga talabul ilm min asbab husul rizq. Insyaallah may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banyak sekali dari al-ikhwan yang mereka yang menikah sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan, kemudian setelah menikah Allah lapangkan, Allah berikan kelapangan-kelapangan. Apalagi keadaannya sudah parah, misalkan dia selalu bermaksiat kepada Allah, bernikmat-nikmat dengan asmara dan cinta. Nah, dan keadaan yang seperti itu adalah akan menghantarkan kepada kehancuran waliyadzubillah. Adapun masalah ma'isyah, antum jualan tempe atau jualan nasi goreng, atau jualan soto dan sebagainya, halal. Atau jualan herbal dan sebagainya. Asbab min asbab husuli rizq. Merupakan sebab yang mendapatkan rizki. Halalan tayyiban. Tawakkal ala Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa tawakkal membutuhkan sebab. Tawakkal kepada Allah membutuhkan sebab. Sebagaimana Maryam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyangkan pohon kurma. Wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alayki rutuban janiyyah. Dan goyangkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, dipegang, digoyang. Hadza rutab. Nakhlah. Tusaqit 'alayki rutuban janiyyah, sehingga akan berjatuhan. Rutab, kurma-kurma yang baru matang itu, yang segar akan berjatuhan. Tawakal labud bil asbab. Sebab tidak seperti orang-orang sufi. Sehingga ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Yani al-qudrah bin nikah, yani bil jima' al-ba'ah bimana al-qudrah, mempunyai kemampuan untuk berjima, dan mempunyai kemampuan untuk mencari ma'isyah. Adapun ma'isyah, cari yang halal, yang thayyib, enggak harus pegawai negeri, enggak harus mungkin pekerja ini dan itu. Jualan air, galon, jualan apa saja, jualan pisang goreng, ya, comroh dan lain sebagainya, halalan tayyiban. Ya. Nah, ardullah wasi'ah, rizki Allah atau tanah Allah, bumi Allah sangat luas dan rizki Allah sangat luas. Ya. Nah, sehingga enggak terkait dengan instansi ya, sudah masuk pegawai negeri atau belum. Ya, kalau belum, enggak mau kawin. Ya, nunggu masuk, ya akhirnya enggak diterima, enggak masuk-masuk. Kawin enggak dapat, eh, pekerjaan pun enggak dapat. Ya akhirnya lebih stres lagi. Ya, dagang. Ya, berdagang. Nah, karena yang demikian dianjurkan dalam syariat. Ya, bahkan ibadah. Ya, ibadah yang seperti itu. Mencari ya, ma'isyah untuk istri. Nah, hatta luqmah. Sampai satu suapan pun yang kamu berikan kepada istrimu. Ya, yujar. Akan diberikan pahala ganjaran. Ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya, masalah pekerjaan. Nah, sehingga tidak terkait dengan ya monoton satu pekerjaan mungkin. Ya, rezeki Allah sangat luas. Ya. Nah, dan antum lebih paham masalah ya bisnis dan lain sebagainya. Yang jelas menyelamatkan diri kita dari maasi dan dosa. Ya, perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu pertanyaan silakan dari yang lain. Setelah itu ditutup. Nah, sebaik-baik kata Rasulullah SAW, perempuan yang paling sempurna atau kamulah minar rijal katsir, laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asiyah itu siapa? Hah? Nah, perempuan imra'atu Fir'aun wa Khadijah dan yang ketiga siapa? Hah? Maryam binti Imran. Sehingga Fadlul Khadijah ya. Nah, selalu disebut-sebut oleh Rasulullah SAW ya, karena perjuangannya. Ya, perjuangannya, pengorbanannya. Menolong Rasulullah SAW di dalam dakwah, di dalam perjuangan dan lain sebagainya. Sehingga sampai-sampai istri yang lain apa? Nah, merasa cemburu. Ya, demikianlah. Ya, keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, nah. Dan keutamaan beliau ya, terutama dalam an-nusrah. Ya, pertolongan wa ta'yid. Ya, dan penopangan terhadap Rasulullah SAW, dananya, perjuangannya di awal-awal dakwah dan lain sebagainya. Ya. Nah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai keutamaan juga di dalam al-ilm, ilmu yang Allah berikan kepada beliau radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bishawab wa ilahuna, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.